Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami' Makkah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni Masjid Jami' Makkah Surabaya, untuk mengikuti kajian ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yakni yang pertama Ustaz Andi Oktavian Latif dan yang kedua yakni beliau Al-Ustaz Amir Asronji LCMPDI. Tema yang kita angkat pada hari ini yakni merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Sebelum narasumber kita memberikan kajian ilmiahnya, saya akan membacakan terlebih dahulu biografi dari kedua narasumber kita. Yakni yang pertama Mas Andi Oktavian Latif, lahir di Sampang, Madura. Pemekasan Madura. Ini asli putra Madura. Dan kayaknya tidak perlu saya bacakan semua, karena kalau kita bacakan habis nanti waktunya 30 menit sendiri untuk membacakan biografinya. Ini kurikulum vitae yang diberikan. Tapi sedikit untuk mengenal beliau. Lahir di Pemekasan, TK, SD, SMP sampai SMA. Kemudian setelah lulus dari SMA, karena begitu banyak prestasi yang diraih mulai dari SMP maupun SMA, sehingga pada saat beliau keluar dari SMA, seluruh universitas minta untuk beliau bisa sekolah atau melanjutkan studinya di kampusnya. Tapi Mas Andi tetap memilih ke Universitas Indonesia di Jakarta. Setelah di Universitas Indonesia, UI, lulus dengan terbaik juga dan meneruskan di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Dan hampir saja menjadi doktor termuda. Saya kenalnya gara-gara karena saya orang media dari Radio Muslim. Hampir menjadi doktor termuda. Cuman Mas Andi tidak meneruskan doktornya, kurang sedikit. Beliau malah pilih mau sekolah, mau melanjutkan sekolahnya di Madinah. Terus datang sampai ke Jogja. Sampai di Jogja, banyak ustadz-ustadz, Ustadz Firanda, Ustadz Zainal, Ustadz Arifin Badri, para asatid yang menghimbau untuk beliau tetap melanjutkan studinya di fisika, bidang fisika, sehingga beliau kembali mendaftar di suatu universitas di Inggris, Birmingham, dan alhamdulillah kembali diterima di Birmingham, Inggris, dan insyaallah Mas Andi akan melanjutkan kembali studi fisikanya, mengambil, meraih gelar doktornya nanti di bulan September insyaallah, kurang 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi dari sekarang. Dan ada beberapa penghargaan supaya kita mengenalkan terlebih dahulu, supaya tak kenal maka tak sayang dan tak cinta. Ini penghargaannya saja, saya tidak perlu bacakan semuanya. Penghargaannya ada mulai tahun 2003, juara pertama di UNISA masalah fisika kompetisi, waktu itu masih SMP. Kemudian juara pertama National Nuclear Technology Competition 2004, Hague Distinction Australia National Chemistry Quiz 2004, juara pertama National Physics Competition MOSI 2004, the second prize, juara kedua National Science Electro Competition di Jakarta tahun 2005, Hague Distinction of Australian National Chemistry Quiz 2005, the first prize in a National Physics Competition MOSI Olimpiade. MOSI ini Olimpiade Olimpiade Science ya, tahun 2005. Perunggu bronze medal in National Physics Olimpiade Jakarta tahun 2005, bronze medal Asian Pacific Olimpiade Kazakhstan 2006, gold medal, medali emas International Physics Olimpiade Singapura. Ini mendapatkan juara fisika, Olimpiade Fisika Internasional. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Ada salah satu putra bangsa yang menjadi juara fisika internasional di Singapura, lombanya pada saat itu. Kemudian the Best Student Award, dan diberikan penghargaan terbaik dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Kemudian mendapatkan beasiswa dan award dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 2006. Kemudian ini yang paling sangat membanggakan, Satya Lancana Wirakarya, dari penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Ini penghargaan yang paling tertinggi bagi putra putri bangsa, Satya Lancana Wirakarya. Kemudian third prize in National Undergraduate Physics Competition tahun 2007, place National Mathematics peringkat kelima matematika di internasional juga, competition di internasional. Kemudian terbaik di MIPA, jadi mahasiswa yang lulusan terbaik di MIPA Fisika Universitas Indonesia tahun 2010. Dan terakhir mendapatkan beasiswa langsung dari dekan untuk mahasiswa yang terpilih di Fellowship Fisika di Maryland. Jadi begitu banyak yang diraih oleh Mas Andi Octavian, dan kita bisa mengambil ibroh pelajaran untuk bisa mengikuti langkah atau semangat belajar yang ditempuh oleh Mas Andi. Kebetulan kami sudah sering bersafar bersama. Saya sudah tahu ternyata memang kenapa sampai dia menjadi orang ahli fisika dan sekarang mau banting setir. Setelah dari Maryland satu tahun, dalam waktu satu tahun beliau sudah menghafalkan ratusan hadis dan sudah bisa bahasa Arab. Dan ini yang menjadi tolak ukur bagi kita semua untuk bisa paling tidak mendidik anak-anak kita untuk bisa seperti Mas Andi Oktavian Latif. Dan mungkin tidak usah terlalu panjang, ini hanya sekedar perkenalan saja. Dan sekali lagi bukan suatu kesombongan atau ujub, ini hanya sekedar sebagai ibroh pelajaran bagi kita bersama, bahwa orang Islam juga mempunyai orang-orang yang mempunyai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kemampuan atau prestasi yang luar biasa. Dan waktu sudah menunjukkan 10:25, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita langsung persilahkan kepada Mas Andi Oktavian Latif untuk menyampaikan kajian ilmiahnya. Kepada Mas Andi Oktavian Latif, tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami Mekah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita semua mengetahui bahwa Allah adalah Al-Hakim, Alimul Ghaibi wa Syahadah, Al-Azizul Hakim. Bahwa Allah Alimul Ghaibi wa Syahadah, mengetahui yang gaib dan yang tampak, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha kuat dan yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah. Di antara hal-hal yang kita ketahui, misalnya yang kita alami, yang terjadi secara kauniyah, misalnya takdir, maka kita meyakini bahwa ini semua pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian juga Allah juga menurunkan syariat Islam, menurunkan ayat-ayat dan menginspirasikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu adalah memiliki hikmah. Seperti perkataan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa innahu anallah al-azizul hakim. Atau di tempat yang lain misalnya, qalu kadzaliki qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Qalu kadzaliki qala rabbuk, ini ayat yang diturunkan untuk menceritakan bagaimana istri Nabi Ibrahim ketika kedatangan Nabi Ibrahim kedatangan tamu beberapa malaikat. Kemudian malaikat-malaikat ini mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak. Padahal istrinya sudah tua. Maka akhirnya istrinya tidak percaya. Lalu para malaikat tersebut, kadzaliki qala rabbuk, begitulah Allah berfirman, innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia adalah yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah dan yang maha mengetahui. Maka dari sini kita mendapatkan sebuah faedah, karena Allah memiliki dua hukum, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i yaitu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Maka di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang memiliki banyak hikmah. Dan juga hukum yang kedua yang ditetapkan oleh Allah adalah hukum kauni, yaitu apa-apa yang terjadi di alam semesta di sekitar kita. Oh, ternyata kita ditakdirkan untuk di sini jam segini di Masjid Jami Mekah. Ini adalah hukum kauni Allah. oh ternyata antara bumi dan matahari saling tarik menarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sekian, itu adalah hukum kauni dari Allah, sunnatullah. Maka kita juga meyakini bahwa di hukum kauni ini Allah juga memiliki hikmah. Di hukum syar'i Allah memiliki hikmah, di hukum kauni Allah memiliki hikmah. Nah, hikmah Allah ada yang diketahui oleh manusia dan ada yang tidak diketahui sama sekali. Contohnya misalnya yang tidak diketahui oleh manusia di hukum syar'i misalnya adalah al-huruf al-muqatta'ah, alif lam mim atau ha mim atau sad, seperti itu. Itu adalah huruf-huruf yang kita tidak tahu apa maknanya. Memang banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berkata bahwa yang lebih selamat adalah sebaiknya kita tidak mencoba memaknai atau menafsirkan huruf-huruf ini. Ini pendapat pertama. Ada pendapat lain, kita tetapkan bahwa huruf-huruf ini tidak memiliki makna, karena memang Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab. Maka kalau orang Arab tidak bisa memahami huruf-huruf tersebut, mereka katakan tidak memiliki makna, tidak paham, maka kita katakan ini tidak memiliki makna juga. Dalilnya adalah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Maka apa hikmahnya? Sebagian ulama yang berpendapat kedua ini, mereka berpendapat bahwa hikmahnya adalah supaya menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan huruf-huruf yang sama dengan yang dipakai oleh orang Arab untuk berbicara, untuk membuat puisi, untuk berkarya. Ini huruf-hurufnya sama, alif, lam, mim, sad. Tapi mereka ternyata tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran. Maka ini ada dua pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, insyaallah pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, yaitu pendapat pertama. Yakni kita tidak memahami ini maknanya, kita serahkan pada Allah, yang lebih itulah yang lebih selamat. Maka ini salah satu contoh hikmah Allah yang tidak bisa kita pahami. Kemudian dari contoh dari hukum kauni Allah yang tidak bisa kita pahami hikmahnya adalah misalnya bagaimana Allah ternyata menciptakan misalnya material di alam semesta ini yang bernama dark matter, dark energy, yang ternyata semua manusia saat ini, semua fisikawan, semua ilmuwan saat ini tidak mengetahui apa itu material tersebut. Bahkan gimana mencari hikmahnya, mau mencari tahu material itu apa, kita belum tahu. Teori fisika saat ini hingga dari zaman Yunani, Aristoteles, Plato, Euclid, sekian ratus sebelum masehi, bahkan sekian ribu sebelum masehi sampai sekarang, itu baru bisa menjelaskan 4% dari material yang ada, yang kita bisa deteksi, bisa kita cerna keberadaannya secara ilmiah. Tentunya kalau misalnya material yang ada di alam semesta itu kita anggap 100% yang kita bisa cerna saat ini, tentunya material surga dan neraka tidak masuk. Itu aja belum kita masukkan. Dari 100% yang kita tahu, hanya 4% yang bisa dijelaskan, walaupun itu banyak cacatnya juga, hanya 4% yang bisa dijelaskan oleh fisika saat ini. Itu pun masih banyak cacatnya. Bahkan tidak usah kesana, kita lihat daun jatuh diterpa angin dan sebagainya yang tidak bisa kita kalkulasi, daun itu jatuh kemana kita tidak tahu secara pasti. Maka itulah contoh dari hikmah Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia dari hukum kauni. Adapun yang bisa diketahui oleh manusia itu terbagi dua lagi. Ada yang diketahui oleh seluruh manusia, ada yang diketahui oleh sebagian manusia saja dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Contohnya misalnya tafsir sebuah ayat misalnya. Ayat alladzina kafaru wasaddu an sabilillah dan seterusnya innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi wasyaqallahu warasulah dan seterusnya hingga akhir ayat misalnya. Kalau ada seseorang yang telah mempelajari tafsir tersebut, maka kita katakan dia telah mengetahui makna dan hikmah dari ayat tersebut. Namun kalau ada orang yang belum belajar, maka kita katakan hikmah yang ditetapkan oleh Allah di ayat ini masih tersembunyi bagi dia, masih samar bagi dia, dia belum belajar. Jadi ada hikmah yang hanya diketahui oleh sebagian manusia yang sudah belajar atau yang diberi pemahaman lebih oleh Allah, seperti Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa tidak mengetahui hikmah ini, tapi Khidir tahu. Nah, itulah salah satu contoh yang hanya diketahui oleh sebagian manusia dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Begitu juga dengan hukum kauni. Ada orang yang mengetahui hikmah mengapa kok bisa terjadi tsunami Aceh. Ada yang tidak mengetahuinya, hanya melihat ini kesengsaraan saja. Namun ada yang bisa mengambil hikmah, ya kan? Jadi ada di hukum kauni pun ada hikmah yang bisa diketahui oleh sebagian manusia dan ada yang tidak. Maka terkait pembahasan kita, insyaallah tentang hukum syar'i, para asatidz masyaallah telah menjabarkan bagaimana misalnya tafsir ayat, tafsir hadis, ya kan? Bagaimana misalnya ayat ini mengapa kok Allah menurunkannya, ada asbabun nuzul. Ternyata dari situ kita mengambil hikmah. Misalnya mengapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun? Oh, ternyata di situ suasananya seperti ini sehingga kita ambil hikmah. Ternyata pelajarannya demikian dan demikian, faedahnya dan sebagainya. Maka kita saat ini akan membatasi pembahasan untuk hukum kauni, terutama hukum-hukum yang bersifat sifat-sifat alam semesta yang diatur oleh, bukan yang diatur, yang dipelajari oleh ilmu fisika. Karena terkait dengan bidang kami adalah ilmu fisika, maka kita ingin membagikan apa yang seharusnya kita pahami dari fisika. Banyak orang yang mempelajari fisika, namun mereka tambah jauh dari Allah. Mereka tambah angkuh, mereka tambah sombong. Mengapa? Karena mereka tidak dilandasi oleh iman. Mereka tidak dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak dilandasi itu. Mereka katakan bahwa saya bisa merumuskan, saya bisa menghitung apa yang saya lihat di alam semesta ini, sedangkan yang lain tidak bisa. Disinilah letak kesombongannya. Saya bisa menemukan sesuatu, saya bisa membuat teori sesuatu, yang lain tidak bisa. Disitulah kesombongannya. Kalau boleh jujur, di lingkungan ilmuwan, fisikawan, itu besar sekali orang-orang yang tendensi orang-orang untuk mencari popularitas dengan membuat teori baru, penemuan-penemuan baru, membuat jurnal, masuk paper. Itu aja ininya. Mereka ingin mencari popularitas, ingin dapat Nobel, ingin dapat penghargaan dan sebagainya. Kami mendengar sendiri dari profesor-profesor kami di Amerika sana, kita kerja ini untuk dapat Nobel. Tujuannya adalah duniawiyah, duniawi. Maka tidaklah heran jika hati semakin keras. Mereka mengetahui, melihat sendiri kebesaran Allah, namun mereka tidak bisa mengambil manfaat darinya. Mereka hanya mengambil manfaat duniawiyah, tidak bisa memahami atau mengambil manfaat ukhrawi. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya tidak tasyabbuh bil kuffar. Kita dipahami, dibekali dengan iman bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta, dan kita adalah orang-orang yang memiliki agama yang ilmiah, agama yang dilandasi dengan keilmiahan. Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa di Islam disebutkan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah wad'u syuhad mim mithlihi wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu kepada apa-apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah yang semisal Al-Qur'an. Sertakan semua penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Maka ini adalah sesuatu yang bisa diuji, dibuat eksperimen. Kita buat kolaborasi internasional, kita undang seluruh ahli linguistik, ahli bahasa Arab, suruh buat yang semisal Al-Quran. Maka ini adalah hal yang ilmiah yang bisa dicoba oleh siapa saja, namun tidak ada yang bisa melakukannya hingga saat ini. Maka Islam adalah agama yang ilmiah. Memang Islam banyak memiliki hal-hal gaib. Kalau kita disuruh beriman setelah kita membuktikan sendiri hal gaib, apa bedanya kita dengan Yahudi? Tampakkan dulu Allah di depan kami, baru setelah itu kami beriman, seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah. Maka tentunya kita tidak bisa membuktikan seluruh hal gaib yang ada di Islam, untuk membuktikan surga dan neraka kita harus mati dulu, ya kan? Jadi telat. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin bangga dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dan dengan modal tersebut kita bisa menggali makna yang lebih dalam tentang ayat-ayat kauniyah, hukum-hukum kauni yang telah Allah ciptakan di sekeliling kita. Mari kita mulai dari awal mula fase-fase awal alam semesta. Kami tidak mau menyebut penciptaan alam semesta karena kita tidak tahu. Allah yang telah menciptakan alam semesta itu tidak kita pungkiri, itu kita imani. Kaifiahnya kita serahkan pada Allah. Tidak boleh takyif. Kita tidak tahu penciptaan alam semesta karena yang hanya bisa dideteksi oleh sains itu adalah fase-fase awal alam semesta. Jadi salah kalau Big Bang itu adalah penciptaan alam semesta. Big Bang itu adalah fase-fase awal alam semesta. Bagaimana ada beberapa orang yang mengatakan bahwa wah, belajar Big Bang ini adalah takyif, menanyakan kaifiyah dari penciptaan alam semesta. Tidak. Atau ada orang berkata bahwa bagaimana orang bisa meneliti awal mula alam semesta Big Bang? Kita kan enggak punya mesin waktu. Enggak bisa mundur, ya kan? Kita melihat kejadian 10 menit yang lalu saja sudah enggak bisa kecuali ada videonya gitu kan. Dan itu bukan mundur dalam artian mundur dalam hal membalikkan arah waktu, tidak. Maka kita katakan, kita mempelajari Big Bang, ilmuwan mempelajari fase-fase awal alam semesta itu adalah dengan teknik yang semisal video. Video bagaimana? Kita ketika kejadian berlangsung, kita deteksi cahaya yang datang dari kejadian tersebut, kemudian cahaya tersebut kita rekam. Nah, intinya kita mencari cahaya yang datang dari kejadian tersebut, kemudian kita rekam di kamera sehingga nanti bisa diputar kembali. Seperti itu kan video. Maka demikian pula kita meneliti Big Bang. Kita ingat, kalau kita melihat bintang nun jauh di sana, karena cahaya dari bintang itu perlu waktu untuk sampai ke bumi, maka kalau kita melihat bintang sekarang, itu sebenarnya cahaya dari bintang sekian juta tahun yang lalu. Bintang yang kita lihat sekarang tadi malam itu adalah bintang sekian juta tahun yang lalu. Karena butuh waktu bagi cahaya untuk merambat. Seperti halnya misalnya kita menulis surat untuk orang tua atau untuk anak misalnya, maka butuh waktu 3 bulan. Maka surat yang diterima oleh anak atau orang tua kita tersebut itu adalah surat yang kita tulis 3 bulan yang lalu. Seperti itu. Dan kita melihat matahari, matahari itu yang kita lihat sekarang itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Itu kalau matahari jaraknya dekat. Jaraknya dekat walaupun jaraknya 150 juta kilometer, tapi kalau dalam kita membahas tentang alam semesta itu sangat dekat. Namun kalau kita melihat bintang-bintang itu sekian juta tahun yang lalu. Maka kalau kita memperbagus teleskop kita, membuat teleskop kita semakin akurat, teleskop kita semakin besar sehingga bisa mendeteksi cahaya yang datang lebih jauh lagi dari alam semesta, berarti cahaya itu kan berasal dari bintang yang lebih lama lagi. Begitu seterusnya hingga kita bisa seolah-olah melihat bintang-bintang atau objek-objek alam semesta yang ada di zaman dulu, saat awal-awal alam semesta. Itu metodenya. Oleh karena itu, fase-fase awal alam semesta itu masuk dalam ranah sains karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kita bisa melihat. Seperti itu. Jadi ini bukan hal gaib. Ada yang mengatakan kepada kami, oh, Anda membahas masalah Big Bang berarti ini hal gaib. Tidak. Ini bisa kita deteksi secara ilmiah. Tidak seperti kita tidak bisa mendeteksi malaikat. Kalau kita berbicara tentang malaikat selain dari apa yang diwahyukan oleh Allah, maka ini berbicara tentang hal gaib tanpa dalil. Maka ini adalah kesalahan. Namun berbicara tentang fase awal semesta bukanlah berbicara tentang hal gaib tanpa dalil. Maka mari kita pelajari apa ibrah yang bisa kita ambil dari fase-fase awal alam semesta. Jadi di awal-awal alam semesta itu alam semesta masih berbentuk kecil sekali. Kecil tapi padat. Karena semua materi alam semesta yang ada kita tahu sekarang itu berawal dari alam semesta yang kecil ini. Kemudian alam semesta ini meledak, mengembang. Meledak dalam artian bukan hancur tapi mengembang. Mengembang Kalau mengembangnya dua kali ukuran semula, kita masih bisa bayangkan. Misalnya objek seperti ini mengembang dua kali, kita masih bisa kita bayangkan. Tiga kali bisa kita bayangkan. 10 kali masih bisa kita bayangkan. Namun alam semesta di awal-awal waktu itu mengembang sampai 100 juta triliun triliun triliun triliun triliun triliun kali ukuran semula. Maka kita tanyakan, siapakah yang bisa mengembangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Iya kan? Alam semesta mengembang 100 juta triliun triliun 6 kali triliunnya kali ukuran semula dalam waktu 1 per 1 triliun triliun triliun 3 kali detik. Allahu Akbar. Maka kalau ada orang yang mengaku sombong karena kekuasaan, misalnya Fir'aun atau orang-orang yang mengikuti Fir'aun di zaman ini, kita tanyakan apa yang bisa dia lakukan. Apa? Kita bandingkan dengan bagaimana Allah mengembangkan alam semesta. Tidak bisa kita bayangkan sama sekali. 100 juta kali ukuran semula saja kita tidak bisa bayangkan, apalagi diikuti triliun 6 kali. Ini adalah fase setelah Big Bang. Big Bang yaitu ledakan awal, setelah mengembangnya itu disebut periode inflasi. Jadi mengembang yang sangat cepat ini disebut periode inflasi, bukan inflasi dalam istilah ekonomi, ada beda sendiri istilah inflasi dalam fisika, yaitu pengembangan yang sekian triliun-triliun kali ini. Kemudian yang lebih mengagumkan lagi, yang lebih mengherankan lagi adalah walaupun sudah mengembang, ujung satu dengan ujung yang lain itu terlihat sama. Gak ada yang ini lebih daripada yang itu. Kalau kita ngembangin, misalnya kita ngembangin karet atau apa, pasti ada yang ini lebih tertarik, itu yang enggak, dan sebagainya kan. Kita bisa cek sekarang alam semesta, kita arahkan teleskop ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, semuanya tampak bagus. Semuanya bagus. Maka apakah kita tidak bergetar ketika kita membaca surat Al-Mulk? Maka lihat ciptaan Allah, apakah ada kamu tidak melihat cacat dan sebagainya? Tidakkah kita bergetar? Itu baru awal mula alam semesta. Belum ada apa-apanya, belum terbentuk bintang, belum terbentuk matahari dan sebagainya, belum, belum ada sama sekali. Hanya partikel-partikel kecil, hanya atom-atom kecil yang ada di zaman awal dulu. Maka seandainya kita membaca Al-Quran kemudian sampai pada ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayami wama massana min lughub, sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Wama massana min lughub, bagaimana caranya? Zat apa yang bisa mengembangkan alam semesta dan zat ini berkata wama massana min lughub? Masya Allah. Kemudian setelah waktu berlangsung beberapa juta tahun cahaya dan sebagainya, setelah berapa juta tahun, maka nanti mulai muncul planet-planet, bintang-bintang dan sebagainya. Awalnya alam semesta itu panas sekali, panas sekali. Setelah mengembang menjadi mendingin-mendingin sehingga bisa terbentuk planet-planet, matahari dan sebagainya, sehingga muncullah planet yang suhunya bisa mendukung untuk kehidupan seperti di bumi. Maka kita lihat banyak orang yang misalnya merasa bahwa ketika sudah di bumi diberi kekayaan oleh Allah, diberi rezeki, merasa kaya, merasa paling kaya sendiri, hanya mendapatkan emas segenggam atau satu ukuran meja ini saja sudah merasa paling kaya di dunia. Memiliki intan sebesar misalnya meja ini saja sudah paling merasa paling kaya sedunia. Tidak tahukah kita nun jauh di sana, dan ini sudah dideteksi oleh para ilmuwan, ada sebuah planet yang berasal dari bintang yang sudah mati. Namun namanya bintang kan temperaturnya panas sekali ya Pak ya, panas sekali seperti matahari, panas sekali. Namun materialnya itu bukan hidrogen ataupun helium seperti matahari, namun materialnya adalah karbon. Sehingga ketika bintang ini sudah mati, panasnya berkurang, suhunya berkurang, karbon ini menjadi intan. Bayangkan satu planet, satu bintang semuanya intan, bening, transparan, semuanya intan. Ini baru satu planet milik Allah. Kita suruh ngambil aja gak? Ambil itu semua, bawa ke bumi, ini tidak bisa. Memiliki satu planet intan saja itu sudah tidak membuat kita lebih kaya dari Allah. Maka ma uridu minhum rizqi wala ma uridu minhum ayyutaimun. Allah berfirman bahwa aku tidak menginginkan rizki darimu dan aku tidak menginginkan kamu memberi makanan kepadaku. Maka kita lihat apa ibrah dari hal ini. Ibrah dari hal ini adalah terkadang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengapresiasi Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita informasinya tidak lengkap. Contohnya misalnya, bagaimana kita tersebar di kalangan kaum muslimin, sudah misalnya beriman namun masih berani melakukan kemaksiatan misalnya, berani melakukan kesyirikan. Tidak tahukah kita bahwa ini, lihat Allah semesta, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta yang sedemikian kompleks dan kita masih berani untuk melakukan maksiat. Tidak tahukah kita awan yang warna putih, yang tidak, bukan warna hitam kelam, masih yang berwarna putih dan ukurannya menengah, tidak yang besar sekali atau tidak yang kecil sekali, yang menengah, itu ukurannya setara dengan 80 gajah. Beratnya, beratnya setara dengan 80 gajah. Kalau kita bermaksiat saat ini, Allah bisa saja menimpakan awan itu. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah menurunkan hujan, satu hujan semua airnya brek langsung mati kita. Kebesaran Allah, rahmat Allah lah yang menurunkan hujan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit pun bisa menyebabkan banjir. Coba kita bayangkan jika banjir tersebut yang berasal dari awan, dari hujan tersebut dijatuhkan oleh Allah serta-merta. Kaifin. Masih beranikah kita untuk melakukan kemaksiatan? Masih beranikah kita untuk melakukan kesyirikan? Apakah hati kita membatu walaupun kita telah diberikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haruskah kita masih harus diingatkan bahwa ya akhi, ini Allah sudah disebutkan di Al-Quran, sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau bahwa Allah itu maha besar. Telah banyak cerita-cerita tentang alam, tentang bangsa-bangsa terdahulu, bagaimana mereka diazab. Sangat mudah bagi Allah untuk mengubah sunnatullah, yang seharusnya tidak ada angin tiba-tiba berangin, yang seharusnya panas tiba-tiba dingin. Dan jika Allah sangat mudah untuk menghidupkan burung yang telah dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim, maka Allah sangat mudah untuk menjatuhkan segumpal awan kepada kita yang beratnya 80 gajah. Mengapa kira-kira awan yang seberat itu bisa mengapung di situ? Bisa mengapung di atas langit. Itu karena tekanan udara. Tekanan udaralah yang bisa mengangkat awan itu terbang di sana. Maka sangat mudah bagi Allah untuk meniadakan tekanan udara, sebagaimana Allah meniadakan sifat panas ketika api membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Sangat mudah, langsung jatuh. Maka apakah ini tidak menjadikan pelajaran bagi kita? Masihkah kita berani untuk berbuat maksiat? Tidak cukupkah kita firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih kurang beriman? Kita telah disodorkan Al-Quran yang tidak pernah dibuat oleh manusia. Jangankan itu dibuat oleh manusia, biasanya orang ilmuwan bahasa atau ilmuwan linguistik atau ilmuwan literatur dan sebagainya, mereka biasanya menilai prestasi dari sebuah karya itu dilihat oleh bagaimana, seberapa besar karya tersebut memberikan impact, memberikan dampak bagi orang. Maka kita lihat, adakah karya manusia saat ini yang bisa menyamai prestasinya, bisa menyamai Al-Quran, dibaca oleh sekian banyak orang dari generasi ke generasi, bahkan gak cuma dibaca, dihafalkan. Adakah misalnya novel yang dibuat oleh manusia, bawa itu buku novel-novelnya Shakespeare, Romeo and Juliet dan sebagainya, ada gak yang hafal? Dibaca-baca berkali-kali, gak ada yang mau. Dibaca sekali menarik, dua kali oke, tiga kali bosan. Tapi Al-Quran, Al-Fatihah saja dibaca 17 kali minimal sehari, tidak ada yang bosan. Ada yang bosan baca Al-Fatihah? Gak ada yang merasa bosan. Masya Allah. Karya siapakah ini? Tidak usah kita menyuruh untuk membuat yang spesial Al-Quran. Lihat dampaknya. Lihat setelah Al-Quran ada di depan kita, lihat dampaknya. Berapa banyak orang yang mengkaji buku-buku, yang menghasilkan buku-buku terinspirasi dari Al-Quran. Entah menuliskan tafsirnya, entah menuliskan hikmahnya, entah menukilnya, kemudian diambil faedahnya dan sebagainya. Kitab tafsir saja sudah berapa banyak. Apalagi kitab-kitab yang menukil ayat-ayat Al-Quran yang berisi topik ini, topik itu, topik ini, topik itu, banyak sekali. Maka kita dihadapkan pada fakta ini, apa itu tidak cukup bagi kita untuk berusaha berislam secara kafah? Paling tidak kita takut untuk melakukan kemaksiatan sehingga kita terhindar. Kalau kita terjerumus pada kemaksiatan, kita segera kembali, segera beristighfar. Maka sesungguhnya semoga ini sama-sama menjadikan pelajaran bagi kita. Kemudian setelah kita memahami hal tersebut, maka mari kita pergi ke, setelah kita dari awal alam semesta berbicara dengan tentang hal-hal yang besar, skala besar seperti alam semesta dan sebagainya, mari kita lanjut ke benda-benda yang kecil, mikroskopik. Mari kita menuju ke skala atom. Jadi kalau setiap material itu kalau dibagi-bagi, ini dia akan tersusun oleh molekul-molekul-molekul. Molekul terdiri atas atom-atom-atom-atom. Dan atom terdiri atas inti atomnya, atau disebut oleh orang disebut nukleus atau nuklir. Jadi kalau orang nyebut nuklir, itu tidak harus diidentikan dengan senjata nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena nuklir itu dalam bahasa fisika, itu maknanya adalah inti atom. Kemudian di atom ada inti atom dan ada elektron-elektron. Nah ini murojaah dulu ya bapak-bapak ya. Gak apa-apa ya pak ya. Kita bicara fisika sedikit, gak apa-apa. Jadi ada atom, di tengah-tengahnya ada yang namanya inti atom, dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Seperti kue apa itu? Yang ada tertutup ada kis, apa bukan? Wijennya di luar itu apa? Onde-onde atau bukan? Nah onde-onde. Ada intinya, ada onde-onde, ada apa, wijennya di luar, itu elektron-elektronnya. Nah, kalau kita renungkan, semua material tersusun dari itu, dari elektron dan inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Semua material, namun kita lihat, Masya Allah, ada yang berbentuk seperti kayu, ada yang besi, ada yang misalnya plastik, ada yang air. Maka apakah ini tidak mengindikasikan kepada kita bahwa memang ada yang menciptakan alam semesta ini? Semakin kompleks susunan sebuah barang, maka kita katakan siapa pencipta, siapa pembuatnya. Maka kalau kita melihat alam semesta yang sedemikian kompleks, di sisi lain sedemikian teratur, semua material di sini disusun oleh material yang sama, namun ternyata memiliki sifat yang berbeda setelah skala besar, maka ini melihat, ini berfaedah bahwa Allah itu adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka jauhlah dari kita pemahaman-pemahaman ateisme, jauhlah dari kita syubhat-syubhat ateisme yang bisa menimbulkan keraguan kepada kita bahwa loh, alam semesta kan hanya terjadi secara kebetulan. Itu kata mereka, orang-orang sangat tidak berlandaskan pada fitrah. Jika kita pergi ke pantai, tiba-tiba pasirnya berbentuk, tidak berbentuk gundukan, tapi berbentuk rumah-rumahan, kita katakan siapa yang membuat? Ya akhi, ini muncul secara alamiah. Maka mereka pasti katakan kita gila. Kalau berbentuk pasirnya berbentuk gundukan, baru ya ini mungkin secara alamiah. Namun secara langsung terbentuk seperti bentuk rumah, maka pasti ada yang membuat. Maka demikianlah alam semesta. Seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab beliau, kitab-kitab akidah beliau. Nah, kemudian kalau kita lihat atom, maka kita bayangkan. Kita bayangkan dulu jarak matahari dengan planet Pluto. Planet Pluto bukan termasuk tata surya kita, namun kita bayangkan dulu, matahari dengan Pluto itu jaraknya sangat jauh. Jarak matahari dengan bumi saja itu jaraknya 150 juta kilometer, seperti yang sudah kita katakan tadi, 150 juta kilometer. Bayangkan jarak matahari dengan Pluto, jauh lebih jauh lagi. Nah sekarang kalau kita bayangkan inti atom yang kecil sekali, inti atom itu kalau kita perbesar seperti matahari, kalau inti atom kita perbesar seperti matahari, maka jarak antara inti atom tersebut dengan elektron, dengan wijennya, itu jauh lebih besar daripada jarak matahari dengan Pluto. Masya Allah. Padahal antara inti atom dengan elektron gak ada apa-apa, kosong. Sedangkan antara matahari dengan Pluto banyak sekali, Merkurius, Venus, Bumi, kita semua, Jupiter dan sebagainya, Uranus, Neptunus. Maka ini memberikan faedah bahwa atom itu lebih kosong daripada alam, daripada tata surya. Atom itu lebih kopong. Ini bagian-bagian terkecil dari material-material ini lebih kopong daripada tata surya. Namun itu digabung, hasilnya sangat kuat. Kalau kita pukul, gak usah besi, kayu aja udah sakit sekali. Padahal itu terdiri atas material-material yang kalau kita masuk ke dalam itu lebih kosong daripada tata surya. Maka siapa yang bisa menciptakan material seperti ini? Ini hikmah besar. Maka sesungguhnya, wahai bapak-bapak, sesungguhnya di kalangan ilmuwan, di kalangan fisikawan, hal seperti ini adalah hal yang sudah biasa. Sudah biasa mereka ketahui. Maka kami, Masya Allah, tergetar hati ini ketika kita mengingat misalnya bagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amalan yang terbaik itu adalah amalan ketika semua orang lalai tapi kita melakukan amalan tersebut. Misalnya doa masuk pasar. Orang mau masuk pasar, yang dipikirkan saya mau beli apa? Kepikiran ini orang-orang sibuk lalu-lalang, sibuk parkir dan sebagainya, sibuk jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita berdoa, doa masuk pasar, orang lain kebanyakan tidak ada yang berkepikiran untuk melakukan amalan tersebut, tapi kita melakukannya, ini sangat baik sekali amalannya. Maka kita lihat orang-orang fisikawan, ilmuwan, mereka tahu semua fakta-fakta ini. Namun mereka yang jumlahnya banyak, sebagian besar di barat itu semuanya mengetahui fakta-fakta ini, namun mereka tidak beriman, tidak mengakui kebesaran Allah, tidak tergetar hati mereka ketika mengetahui fakta-fakta ini. Akan tetapi kita bergetar hati kita, semakin tebal iman kita, semakin kokohlah tekad kita untuk semakin mendekat pada Allah setelah mengetahui fakta-fakta ini. Maka kita lihat berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ini kesempatan, jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Mengapa? Kenapa? Mengapa kita harus tidak melewatkan kesempatan kita di dunia? Akan kita jelaskan nanti insya Allah bagaimana hidup kita di dunia sungguh sangat singkat jika dibandingkan dengan akhirat. Sebelum itu ada mukadimahnya dulu. Mukadimahnya adalah, mari kita lihat dulu alam semesta lagi, baik skala besar langit misalnya ataupun skala kecil. Maka kita lihat, kita bisa perhatikan, kita banyak membaca ayat-ayat Allah di Al-Quran yang berfirman, yang mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan, mengatakan kepada kita bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan seluruh sesuatu dengan ukuran tertentu, dengan perhitungan tertentu, sesuai atau menurut ukurannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, dengan perhitungan. Banyak sekali kita temui, ya kan? Banyak sekali kita temui ayat ini di Al-Quran. Maka mari kita coba apresiasi apa makna dari ayat ini. Mari kita lihat alam semesta. Kami bacakan sebuah kesimpulan dari beberapa penelitian kami. bahwa alam semesta itu seolah-olah berada di ujung jarum. Alam semesta oleh Allah ciptakan itu seolah-olah berada di ujung jarum. Kalau diubah sedikit oleh Allah, kiamat. Diubah sedikit saja, habis kehidupan, hancur. Planet-planet bergerak mengikuti garis edarnya, mengelilingi matahari. Itu kalau diubah sedikit saja, gak stabil. Maka kita lihat, ada yang bernama di fisika itu ada yang namanya, misalnya gampangannya gitu ya, gampangannya adalah kalau interaksi atau gaya tarik menarik, kan tadi kita sebutkan inti atom di dalamnya ada proton dan neutron. Nah, ini nama benda, intinya nama partikel. Proton dan neutron, mereka berdua saling tarik menarik. Di setiap jasad, di setiap material ada proton dan neutron. Karena kita telah sebutkan semuanya terdiri atas atom, terdiri atas elektron dan inti atom. Nah, jika tarik menarik ini, tarik menarik antara proton dan neutron ini dikecilkan oleh Allah sedikit saja nilainya dari nilai yang sekarang, maka satu-satunya material yang bisa terbentuk di alam semesta ini hanya hidrogen. Tidak bisa terbentuk air, tidak bisa terbentuk besi, tidak bisa terbentuk emas, tidak bisa terbentuk makanan kita, apalagi tidak bisa. Hanya hidrogen. Intinya hanya setengah dari matahari. Matahari terdiri atas hidrogen dan helium. Hanya setengah dari matahari yang bisa terbentuk. Kalau tarik menarik itu dikecilkan, dibuat lebih sedikit besarnya. Kalau tarik menariknya dibuat kecil, maka tentu tidak sekuat seperti sebelumnya, ya kan, tarikannya. Maka nanti akan saling tercerai-berai, sehingga material yang bisa terbentuk itu hanya hidrogen. Lalu apa? Apa akibatnya? Maka tidak akan ada kehidupan. Namun kalau konstan atau tarik-menarik tersebut, istilahnya konstanta kopling kuat, istilah fisikanya. Namun kalau tarik-menarik tersebut diperbesar sedikit saja nilainya, maka hidrogen akan berubah menjadi helium. Lagi-lagi matahari hanya ada setengahnya saja, gak bisa terbentuk zat lain. Padahal ya akhi, ini hanya mengubah sedikit nilainya, hanya mengubah 1% dari nilai semula, atau bahkan 0.5% dari nilai semula, sedikit saja. Makanya kita katakan alam semesta diciptakan oleh Allah di seperti seolah-olah di ujung jarum. Sentil dikit, halas. Maka masihkah kita melewatkan kesempatan kita di dunia ini untuk misalnya melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, tidak belajar agama dengan baik, malas beramal, malas sholat jamaah ke masjid dan sebagainya, malas membaca Quran, malas kajian dan sebagainya. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan semuanya. Kemudian kalau misalnya kita tahu bahwa antara magnet tarik menarik, kan, antara magnet itu tarik menarik, utara menarik kutub selatan, kutub selatan menarik kutub utara. Kemudian misalnya muatan listrik tarik menarik juga dengan muatan listrik. Oleh karena itu kenapa kita memiliki arus listrik, kenapa kita bisa menyalakan alat-alat elektronik seperti kipas angin, mikrofon dan sebagainya, komputer, itu karena ada interaksi atau tarik menarik antara muatan listrik dan magnet. Kita bisa bayangkan magnet, tapi mungkin kita tidak bisa membayangkan muatan listrik. Intinya muatan listrik itu adalah benda yang berjalan bersama dengan arus listrik di kabel-kabel. Itu saling tarik menarik antara mereka sendiri. Nah, kalau tarikan di antara mereka itu diperbesar sedikit saja nilainya, maka bintang-bintang akan menjadi lebih panas dari kondisi sekarang. Akan menjadi lebih panas. Tentunya gak akan ada suhu yang pas untuk kehidupan. Kalau diperkecil, maka bintang-bintang akan mati lebih cepat. Matahari tidak akan bertahan lama. Akan cepat kiamat. Kalau bintang gak ada, matahari habis, gimana kita bisa hidup? Tumbuhan bisa hidup dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya tarikan antara matahari dan bumi, gravitasi misalnya, diperbesar, maka nanti hancur. Tata surya akan, bumi akan tertarik ke matahari. Kalau dikurangi, bumi akan menjauh dari matahari. Maka semuanya ini seolah-olah sudah diciptakan sedemikian rupa. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian sesuai dengan, setelah kita mengetahui hal ini, setelah kita mengetahui bagaimana Allah menciptakan, ciptaannya saja sudah sedemikian besar, sesungguhnya penciptaan manusia tidaklah lebih susah daripada penciptaan alam semesta. Kita melihat bagaimana alam semesta diciptakan, seperti yang kita telah terangkan tadi sebagian kecilnya, itu masya Allah sangat sangat menakjubkan. Sesungguhnya kalau kami ingin sebenarnya mengajarkan fisika sekarang supaya kita bisa mengapresiasi lebih dalam lagi, kita ingin mentransfer hitungan-hitungan dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak yang material atau benda di alam semesta ini, di sekeliling kita, yang seolah tidak berhubungan, ternyata berhubungan, dan itu membuat benar-benar tidak habis pikir. Dulu zaman Newton, Newton tidak kepikiran bahwa apel jatuh ke bumi itu berhubungan dengan bagaimana bulan bisa mengelilingi bumi, atau bagaimana bumi bisa mengelilingi matahari. Ternyata itu bisa dijelaskan dengan teori yang sederhana, yang saling ada keterkaitan antara satu sama lain. Maka kalau alam semesta ini tercipta secara kebetulan, itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa ada hubungan-hubungan yang benda yang sangat jauh seolah tampak tidak berhubungan, ternyata berhubungan. Kecuali ada yang pembuat skenarionya, yang merumuskan teorinya, yang menciptakan teorinya. Maka kita lihat alam semesta ini, yang kalau kita sudah berbicara dari masa-masa awal alam semesta, yaitu Big Bang, hingga sekarang, kalau rentang waktu yang luas ini, sekian miliar-miliar tahun cahaya, sekian miliar-miliar tahun, kalau dijadikan dalam rentang waktu 1 tahun saja, maka saat ini kita hidup di momen terakhir di tanggal 31 Desember. Maka peristiwa awal-awal alam semesta itu terjadi pada momen pertama di tanggal 1 Januari. Jadi 1 Januari Big Bang, sekarang saat ini kita momen terakhir 31 Desember mau tahun baru. Anggaplah seperti itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata tata surya, matahari, Merkurius, Venus, bumi, sampai Neptunus, Pluto tidak masuk, itu ternyata baru terbentuk tanggal 9 September. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 9 September itu masih belum terbentuk tata surya. Semuanya masih terbentuk atom-atom yang kecil-kecil dan sebagainya. Baru terbentuk tanggal 9 September. Kemudian batu-batuan tertua yang dapat diamati di bumi itu tercipta atau terbentuk sekitar awal bulan Oktober. Awal bulan Oktober. Lalu kapan kira-kira asal mula kehidupan manusia? Ini perkiraan saja karena kita tidak tahu kapan pasnya. Namun kira-kira kehidupan manusia itu pada saat petang hari tanggal 31 Desember. Petang hari tanggal 31 Desember ini udah mau malam ini, udah maghrib. Manusia baru ada. Kemudian itu manusia baru awal-awal mula kehidupan manusia. Ini prediksi saja, hitungan kasar. Kemudian sistem alfabet A, B, C, D, E, Alif, Ba, Ta, Tha, itu baru dibuat oleh manusia hingga detik ke-50 pada pukul 11.59 PM tanggal 31 Desember. Detik ke-50 jam 11.59. 10 detik lagi mau tahun baru, mau tengah malam. Itu sistem alfabet baru ditemukan awal-awal. Tentunya ini perkiraan juga ya kan. Kita melihat di batu-batu ada prasasti-prasasti, ada prasasti, ada huruf-huruf. Nah, itu kita perkirakan waktunya, ternyata 10 detik sebelum akhir tahun. Ini kita lihat, ini rentangnya dari waktu awal, dari awal tahun sampai akhir tahun, itu manusia baru mengenal tulisan secara kasar, perhitungannya baru 10 detik terakhir. Maka kita lihat, lanjutkan lagi, awal mula astronomi modern, astronomi modern itu baru dibuat tahun 1800-1700an, 1700-1800, berarti berapa tahun yang lalu? 200 tahun yang lalu sekitar. Awal mula astronomi modern, yaitu tahun 1700-1800an, itu kalau menurut skala waktu yang baru ini, itu terjadi pada sepersekian detik lebih kecil dari 1 detik sebelum akhir tahun. Kalau 200 tahun yang lalu itu menjadi kurang dari 1 detik di skala waktu yang baru ini, maka bayangkan bagaimana umur manusia yang 60 tahun. Lebih singkat lagi, gak ada apa-apanya, sekejap. Kalau seandainya itu, kalau 60 tahun, kita saat ini misalnya, kami misalnya 25 tahun, lebih sekejap lagi. Kita hidup di dunia hanya sekejap. Kita merasakan kepenatan, keberatan, rasa berat karena misalnya menahan maksiat, menahan kesyirikan, menahan misalnya durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, itu hanya sekejap. Rasa beratnya hanya sekejap, tapi kita malas untuk menanggungnya. Malah kita rela untuk mendapatkan hukuman di akhirat, di neraka yang kekal. Maka kalau seandainya kita orang yang bisa berpikir logis, orang yang bisa berpikir sehat, maka mana yang kita pilih? Kita hidup di dunia hanya sekejap. Kita melakukan dosa 5 menit saja paling nikmatnya, hukumannya adalah neraka yang abadi. Tidak tahu sampai kapan. Abadi, tidak akan ditakdirkan oleh Allah untuk kekal. Hanya Allah yang zat yang kekal. Namun Allah mentakdirkan untuk ciptaannya, yaitu surga dan neraka, untuk kekal juga. Nah, kemudian apakah kita masih bermalas-malasan untuk misalnya melakukan amalan ibadah, sholat, puasa yang singkat ini? Kita sholat hanya 5 menit, 10 menit, 10 menit misalnya, satu kali sholat, kalikan 5, anggaplah 50 menit dalam sehari kita melakukan sholat. Puasa, kita puasa diwajibkan hanya 1 bulan dalam setahun, puasa Ramadan. Kemudian zakat mal misalnya, kita hanya diwajibkan kalau sudah mencapai nisab dan telah melewati haul. Maka amalan ibadah kita itu sangat sedikit, dilakukan dalam waktu singkat. Maka tidakkah kita memperhatikan bahwa sesungguhnya amalan kita, melakukan amalan ibadah ini, apakah itu pantas untuk membeli surga, ya akhi? Kita melakukan amalan ibadah hanya sekejap, dan kita katakan kita ingin mendapatkan surga yang kekal, yang kenikmatannya pun tidak biasa kita bayangkan sekarang, yang kita rasakan setiap saat kekal, tidak ada habisnya. Hanya sebagai kita melakukan sholat, lalu kita misalnya, oh saya kan sudah sholat 5 waktu, saya sudah ngaji Quran, saya sudah ngaji, ya tidak apa-apa lah melakukan maksiat sedikit malam ini misalnya. Apakah kita masih berani untuk melakukan hal itu? Amal kita tidak ada manfaatnya, maksudnya tidak ada ukurannya sama sekali, tidak bisa dihargai karena hanya secuil, sekilas saja kita melakukannya. Maka telah sampai kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda bahwa la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi, sesungguhnya seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, tidakkah engkau juga ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena, apakah engkau masuk surga juga karena bukan amalan engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, begitupun juga aku, kecuali aku diberikan rahmat oleh Allah. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita, kita masuk surga karena rahmat Allah. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa karena ketundukan kita kepada Allah, karena hati kita yang senantiasa ingin selalu taat, bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah memberikan rahmat kepada kita berupa taufik untuk melakukan amalan-amalan, sehingga dengan amalan-amalan tersebut bisa dijadikan standar, bisa dijadikan alasan ketika nanti di akhirat dihisab, oh ya, amalannya lebih berat kebaikannya, maka masuk surga. Maka intinya adalah amalan kita tidak bisa membayar, membeli surga. Kita hidup sangat singkat. Jika dibandingkan dengan dunia saja, itu sangat singkat. Apalagi jika dibandingkan dengan akhirat. Apalagi dengan sabda Nabi, bahwa kesimpulannya adalah bahwa dunia itu tidaklah lebih berharga daripada sayap nyamuk. Itu dunia yang sedemikian gemerlap. Ada planet Intan, kemudian keagungan, misalnya keindahan strukturnya. Kita jalan-jalan misalnya di Jawa Timur ini, masya Allah, banyak pemandangan yang indah. Itu pun tidak lebih berharga dari seekor sayap nyamuk. Maka bagaimana dengan akhirat? Amalan kita kalau dibandingkan dengan akhirat udah gak ada apa-apanya. Maka kami menyesarkan kepada kami diri sendiri terutama, dan kepada kita semua, untuk mulai saat ini untuk semakin bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Bahwa sesungguhnya kalau ciptakan Allah sedemikian kompleks, sedemikian besar, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kita beruntung karena Allah telah menurunkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh untuk melakukan riset sendiri, eksperimen sendiri, untuk mencari tahu tentang Allah, mencari tahu apa yang diridhai oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan, untuk kita amalkan, maka kita tidak akan bisa. Kita lihat saja ilmuwan-ilmuwan tersebut. Mereka berkata bahwa kita ingin membuktikan sendiri keberadaan Tuhan, keberadaan malaikat, sehingga kita bisa beriman. Maka tentu ini kita tidak bisa lakukan. Dan adalah salah satu rahmat dari Allah bahwa kita dimudahkan saat ini untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Banyak dari orang yang jauh lebih pintar dari kita, tapi mereka sesat. Banyak orang yang diperlihatkan oleh Allah banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memahami hukum-hukum kauni Allah, namun kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memahami hukum kauni dan hukum syar'i oleh Allah yang diturunkan oleh Allah. Maka apakah kita tidak mau bersyukur, ya akhi? Maka demikian, semoga sedikit faedah ini bermanfaat bagi kita semua. Kami kembalikan kepada Ustaz Rajendra. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Oktavian Latif dan jamaah Masjid Jami' Makkah Surabaya yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjut dari sesi berikutnya. Sebelum kita lanjut, mungkin sedikit kita akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang ditulis, dan bisa mulai dari sekarang bisa dikedepankan sehingga kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian sedikit dari biografi pemateri yang selanjutnya, yakni beliau Al-Ustaz Amir Asoronji LC MPDI. Beliau adalah salah satu ustadz pengajar di masjid, maaf, salah satu pengajar di mahat pondok pesantren Jamilur Rahman As-Salafiyah di Yogyakarta, Bantul. Dan sedikit dari biografi beliau, yakni beliau lahir di Sorong karena di sini Asoronji, tapi sebenarnya beliau adalah putra daerah dari Sulawesi Tenggara, Bau-Bau, kemudian orang tua berada di Sorong. TK, SD, SMP, STM atau SMK di Sorong. Kemudian pindah ke Jogja untuk masuk ke Mahat Jamilur Rahman, diajak oleh Ustadz Firanda. Kemudian setelah selesai mondok dari STM itu, terus mondok ke Jamilur Rahman. Kemudian beliau keterima di Universitas Islam Madinah, jurusan dakwah Usuluddin, dan mendapatkan gelar LC. Pulang dari Madinah, beliau melanjutkan kembali studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo di Fakultas Pendidikan Islam dengan gelar Master Pendidikan Islam, dan juga merupakan dari 150 siswa mahasiswa pada saat itu. Beliau juga merupakan yang terbaik dari kelulusannya, dan insya Allah juga akan melanjutkan studinya seperti Mas Andi akan melanjutkan pula di S3. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau berdua dalam mengambil gelar atau sekolah, melanjutkan sekolahnya. Dan kepada Al-Ustaz Amir Soronji LCM PDI, kita persilahkan.